dapat kutulis, akan kulukis bukti tanda cinta. Walau hatiku sering menangis, merintih tiada bersuara. Lelah hatiku dilatih rindu, memikirkanmu yang jauh di sana. Ingin rasanya diriku bertemu. Apalah dayaku terhalang jarak dan waktu antara kita berdua. Pulanglah kasihku, pulanglah sayang. Hati tak tertahan, ingin tuk bersama. Cintamu telah ku semaikan agar tumbuh mekar bunga cinta. Karena cintamu telah ku semaikan.